Ojo satru, satru wae sayangku. Wis tak pupuk winie katresnanku kanggo awakmu. Tungoku duka lamu urip ayam kanggo senengmu. Yeah.